Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna fi hadha ash-shahr min al-a'idina wal faizin. Waj'alna ya rabbana min utaqaik. Allahumma ya rabbana a'inna 'ala husnil qiyam was siyam. Wa taqabbal minna ya rabbana salih. Allahumma ya rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita. Ada yang ngontrol takut listriknya nyala suatu waktu. Ada yang ngontrol takut listriknya nyala suatu waktu. Nikmat Allah tak pernah bisa kita hitung. Dan sungguh maha kasih Allah Ar-Rahman Ar-Rahim akan senantiasa memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, sekalipun hamba itu hamba yang melanggar Allah, hamba yang menantang Allah, hamba yang memusuhi Allah. Hanya perbedaannya adalah jika nikmat itu diberikan oleh Allah kepada hambanya di dunia, mungkin saja itu diberikan kepada hambanya yang tidak beriman. Akan tetapi ada nikmat yang hanya diberikan oleh Allah kepada ahli iman, yaitu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kelak di akhirat. Maka seperti Allah telah berikan kepada kita nikmat yang banyak di dunia ini, semoga Allah juga berikan kepada kita kenikmatan di akhirat nanti, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang saat ini kita rasakan dan ini adalah mengantarkan kepada nikmat dalam keabadian nanti, yaitu kenikmatan kita bisa beribadah, kenikmatan kita bisa menuntut ilmu, kenikmatan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Maka ini seperti ini harus kita syukuri. Tidak semua orang bisa melakukan hal yang seperti ini. Tidak semua orang punya kesempatan untuk hadir di tempat seperti ini. Tidak semua orang punya kesempatan untuk mendengar acara semacam ini atau untuk menyaksikan acara seperti ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan kitab At-Tibyannya. Kita sudah sampai kepada bab yang keempat. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila anqal. Al-bab rabi, bab yang keempat. Bab yang keempat dari kitab At-Tibyan fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Adab, tata krama, akhlak yang harus disandang oleh muallimil Qur'ani, pengajar Al-Qur'an, ustaz, para ulama, dan muta'allimihi, dan orang yang belajar Al-Qur'an. Baik yang mengajar dan yang belajar harus punya adab dan tata krama. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila anqal. Fi adabi muallimil Qur'an wa muta'allimihi wa hadzal bab, dan ini bab. Bab yang saat ini akan kita baca, kata Imam Nawawi, ma'al babaini ba'dahu, dengan dua bab setelahnya, bab ini dan dua bab setelahnya, huwa maqsudul kitabi, adalah inti dan tujuan ditulisnya buku ini. Artinya hal yang terpenting di dalam buku ini ada di sini, di bab yang keempat, lima, dan enam. Wa tawilun muntashirun jiddan, panjang lebar permasalahan ini. Tawilun muntashirun, panjang lebar, jiddan sekali. Jadi permasalahan adab dan tata krama berkenaan dengan adab dan tata krama untuk orang yang mengajar ilmu, para kiai, para ulama, dan para siswa, para santri, ini babnya sangat luas sekali. Wa ana ushiru, dan aku mengisyaratkan ila maqasidihi, kepada maksud-maksud inti-intinya, mukhtasaratan, dengan ringkas, fi fusulin, di dalam beberapa fasal, liyashula, agar mudah hifdhuhu, untuk bisa dihafal. Kalau kita bahas, kita turuti pembahasannya amat luas, kata Imam Nawawi. Cuman aku akan ringkas, kata beliau, yang sekiranya bisa mudah untuk dihafal, wadabtuhu, dan untuk bisa diingat, untuk bisa dicermati secara benar, jadi tidak repot, tidak panjang, lebar, tapi diringkas oleh beliau, insyaallah ta'ala. Ini semua akan terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faslun, ni fasal yang pertama, kata beliau, awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i. Awwalu ma, mula-mula hal yang, biarpun ini katanya maknanya yanbaghi, akan tapi dimaknai seharusnya ada, lil muqri'i, bagi seorang muqri', pengajar Al-Qur'an atau pengajar ilmu agama, wal qari', dan pembaca Al-Qur'an, Hendaknya ada di para pengajar-pengajar Al-Quran dan para pembaca Al-Quran. Hendaknya ada di dalam dirinya ayyaqsida. Hendaknya seorang pembaca Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Makna luasnya adalah para ulama. Bidzalika. Memperhatikan. Maksud ayyaqsida bermaksud. Berkeinginan. Berniat. Para pembaca Al-Quran dan guru tadi, bidzalika, dengan Al-Quran, dengan bacaan yang ia lakukan itu, ridhullahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wama umiru illa liya'budullah. Mereka, maksudnya kita semua ini tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlisina dengan ketulusan. Mukhlisina itu adalah hanya. Mukhlisin adalah ikhlas. Lahu untuk Allah. Ad-dina hunafa. Lahu ad-dina hunafa. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Ad-dun al-hunafa. Hunafa ini agama ad-dinul hanif. Din agama yang selalu membawa kepada kebenaran. Jalan, sebagian mengatakan jalan yang lurus. Sebagian lagi mengatakan al-hanif itu artinya apa? Membelokkan. Dari orang terpelenceng, maka dibawa kepada kebenaran. Jadi dibelokkan. Ad-dinul hanif. Jadi kita tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah. Dan ibadah kepada Allah pun dengan ketulusan. Yuqimu sholata, menjalankan sholat, menegakkan sholat. Yu'tu zakata, membayar zakat. Wadhalika ad-dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Agama yang benar. Agama yang membawa kepada keselamatan. Wa fi sahihaini, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Rasulillah, riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, segala amal perbuatan itu baru akan ada nilainya, baru akan dianggap binniyati kalau ada niatnya. Dan niat tempatnya ada di dalam hati. Bukan sekedar kalimat terucap, akan tapi sesuatu yang ada di dalam hati. Wa innamal likulli imrin ma nawa, sesungguhnya bagi seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ia menuntut ilmu membaca Al-Quran. Alangkah sia-sianya jika ia belajar dan menghafal Al-Quran bukan karena Allah. Dan mungkinkah orang menghafal Al-Quran bukan karena Allah? Sangat mungkin orang kafir pun bisa menghafal Al-Quran. Orang kafir pun bisa menghafal Al-Quran. Jadi kalau ada orang menghafal Al-Quran, ada yang menghafal Al-Quran bukan karena Allah. Maka diingatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an-niyat, niatimu, wahai para pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengemban Al-Quran, ustaz, guru, pembimbing, kiai. Niat yang benar, niat karena Allah, ikhlas, jika tanpa itu tidak akan diterima oleh Allah. Sebanyak apapun amalan, sebanyak apapun hafalan, sebanyak apapun murid yang kau ajar, jika ternyata hatimu tidak benar, niatmu tidak benar, tidak akan menyelamatkanmu. Rawaina Ali bin Abbas, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Qala inna ma yahfadhu ar-rajul 'ala qadri niyyati, seseorang itu akan bisa menghafal Al-Qur'an benar-benar akan ada di dalam hati seseorang itu tergantung sebesar apa yang ada di dalam hatinya tentang niat tersebut. Bukan sekadar hafal di otak, akan tapi bagaimana yang namanya Al-Qur'an itu bisa tetap di dalam hati seseorang. Maka yang harus ada adalah ketulusan di dalam ia bermaksud dan berniat. Wa an ghairihi diriwayatkan juga dari yang selainnya. Dari selain dari Abdullah bin Abbas, innama yu'tan nasu 'ala qadri niyyatihim, seseorang itu akan diberi oleh Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya akan niat tersebut. Jadi begitu pentingnya niat. Semakin besar niat kita, semakin tulus, maka semakin banyak yang kita dapat. Ruwayna 'anil ustadz Abil Qasim Al-Qushairi, kami meriwayatkan kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, kami meriwayatkan dari Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, qala, beliau berkata, al-ikhlas, yang dimaksud dengan ikhlas, yang dimaksud dengan ikhlas adalah ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Ifradul haqq, mengkhususkan Allah fitra'ati, di dalam ketaatan, bil qasdi, dengan niat, dengan tujuan. Artinya, berbuat ketaatan dengan maksud hanya untuk Allah. Melakukan ketaatan, maksud dan tujuannya adalah hanya untuk Allah. Wawa yaitu ayyurida, menghendaki. Wawa yaitu ayyurida bita'ati, menghendaki dengan ketaatannya, kepatuhannya, ibadahnya. Dalam hal ini adalah menghafal Al-Quran dan membaca Al-Qurannya itu, menghendaki bita'ati dengan ketaatannya itu, taqarruba ilallahi, untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Duna syai'in akhar, bukan karena hal lain. Min tasannu'in li makhlukin, bukan untuk berpura-pura di depan makhluk, agar dibilang sebagai orang yang baik, agar dibilang sebagai seorang alim. Jadi menuntut ilmu agar dibilang oleh orang sebagai seorang alim pun salah. Menuntut ilmu hanya karena Allah. Menuntut ilmu hanya ingin dikatakan di kampung yang alim seperti dia, hanya dia. Tidak ada lagi. Itu juga salah niat. Ataupun biar dibilang, aku adalah penghafal Al-Quran di kampungku. Niatnya sudah bukan karena Allah. Untuk syai'in akhar, untuk sesuatu yang lain. Min tasannu'in, untuk berpura-pura di makhlukin di hadapan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga au iktisabi mahmadatin indan nasi, atau cari pujian di hadapan manusia. Menuntut ilmu agar disanjung oleh manusia. Menuntut ilmu agar disanjung oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka sungguh itu jauh daripada ketulusan di dalam niat. Au mahabbati madhin minal khalqi, atau dia cinta disanjung oleh orang. Jadi ia berbuat itu hanya pengen disanjung. Mencari sanjungan dari manusia. Oh hebat dia. Jago bahthul masail. Jago tafsir Al-Quran. Jago fikih. Jago. Dia dibilang oleh manusia dan dia bangga. Angkat dada. Oh iya, siapa dulu? Semuanya itu karena niatnya yang salah dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Oh, ma'nan min ma'ani. Minal ma'ani, atau ada maksud-maksud. Siwat taqarrub. Makna min ma'ani. Atau ada hal tersembunyi di dalam hatinya. Mana makna min ma'ani, dari makna-makna. Maksud dari maksudnya. Tersembunyi dalam hatinya. Maksud-maksud. Siwa taqarrubi ilallahi, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan berkata Abul Qasim Imam Abul Qasim Al-Qushairi, wa yasihu ayyu qala, bisa saja dikatakan yang namanya ikhlas itu begini. Al-ikhlasu, yang namanya ikhlas adalah tasfiyatul fi'li, membersihkan pekerjaan, an mulahadatil makhlukina, dari dilihat oleh makhluk. Jadi membiasakan beramal untuk tidak dilihat oleh makhluk. Maka di sini pun bisa saja kita untuk menguji diri kita tentang amal kita, Bagaimana kita membaca Al-Quran di saat ada makhluk dan di saat tidak ada makhluk. Jangan sampai menjadi imam panjangnya kalau di masjid saja. Karena ada jamaah yang mengikutinya. Panjang difasih-fasihkan para ustaz Al-Quran. Apakah di saat sholat sendiri di kamar yang juga membaca Al-Quran dengan panjang atau tidak? Karena apa? Ketulusan itu luar biasa, sangat halus dirusak oleh yang namanya riya. Tasfiyatul fi'li membersihkan yang namanya pekerjaan. Membersihkan pekerjaan kita dari dilihat oleh manusia. Jadi kalau ada orang sudah bisa sholat di masjid dengan sholat di kamarnya yang sempit itu sama, maka itu tanda ada ikhlas di dalam hatinya. Tetapi alangkah banyaknya manusia yang senang gemar ibadah di saat dilihat oleh manusia, akan tapi di saat tidak dilihat oleh manusia pun yang datang adalah kemalasannya. Wa an Khudzaifah al-Mar'ashi. Dari Al-Khudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah taala, qala beliau berkata, al-ikhlasu yang namanya ikhlas adalah istiwa'u af'alil 'abdi. Samanya perbuatan seorang hamba fid dhahiri wal batini, luar dalam. Luar balat dalamnya sama. Jadi apa yang dilakukan adalah apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kebaikan yang ia lakukan adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Istiwa'u af'alil 'abdi fid dhahir wal batin. Dhahir batinnya. Sehingga ada orang berpura-pura tulus. Subhanallah. Berpura-pura tulus. Akan tapi ternyata di balik itu semua ada unsur yang namanya riya. Bagaimana orang berpura-pura tulus? Kalau ada orang tidak boleh menuduh orang lain yang namanya contoh. Jika ada seorang ustaz, subhanallah, tiba-tiba berjuang dan berdakwah, tidak mau digaji, tidak mau dikasih duit. Sungguh itu kemuliaan jika ada orang, ada ustaz seperti itu. Dia tidak mau merepotkan orang lain. Luar biasa, tuh ya. Dia memberikan pengajian, tidak mau diberi uang. Bahkan tidak mau merepotkan, pengen berangkat sendiri. Itu bagus, suatu kemuliaan. Akan tapi ketahuilah bahwasanya bisa masuk bab pura-pura ikhlas. Bisa saja terbetik di hati seorang ustaz bahwasanya ia melakukan seperti itu hanya ingin dibilang bahwasanya ia adalah ustaz yang paling ikhlas di kota itu. Berubah ceritanya. Kenapa ustaz itu tidak menerima? Dia tidak ngomong dengan hak, dengan bibirnya. Akan tapi dalam hatinya berkata, ya ustaz itu ya kayak saya. Mau diundang pengajian kok nerima duit. Ya enggak ikhlas lah. Jadi ustaz yang ikhlas itu ya saya. Lah terus. Jadi rupanya, subhanallah. Jadi rupanya di saat ia tidak nerima uang itu, hanya ingin dibilang ikhlas oleh orang satu kampung. Subhanallah. Jadi yang namanya ikhlas itu luar biasa. Halus. Halus. Tidak terlihat. Bahkan digambarkan oleh Nabi itu akhfa, yang namanya riya penghancur keikhlasan itu digambarkan oleh Nabi akhfa lebih lembut min dadibin namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatiz zalma. Yang namanya riya penghancur ketulusan itu adalah lebih lembut dari langkah, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semut di dalam kegelapan malam saja sudah enggak kelihatan, apalagi semutnya hitam. Ternyata yang dibahas bukan semutnya disabdakan Nabi itu. Langkah, bukan kakinya, langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Halus sekali seseorang itu. Termakan yang namanya riya. Subhanallah. Maka harus terus belajar kita ilmu ikhlas. Dan yang paling utama dan pertama memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keikhlasan ini. Mengadu kepada Allah, sebab berat. Miliaran yang kau sumbangkan jika engkau berikan bukan karena Allah tidak bisa anda lihat di dunia, di akhirat. Memang di dunia anda disanjung sebagai seorang dermawan, akan tapi lihat. Urusanmu adalah di akhirat nanti. Bukan di dunia. Di akhirat tidak dilihat. Solat yang kita lakukan berrakaat-rakaat tapi bukan karena Allah, tidak akan dilihat di akhirat. Allah. Jadi lahir dan batinnya itu sama, kata Khudzaifah al-Mar'ashi. Lahir batinnya, ya begitulah. Jadi di saat ia mengatakan ingin karena Allah, ya betul di hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Kalau ada orang ingkar dengan ilmu tasawuf, itu adalah orang yang sakit. Sebab tasawuf adalah ilmu membersihkan hati dan tasawuf adalah hak. Dari masa ke masa ada tasawuf. Dan kita pun tidak memungkiri akan adanya penjahat-penjahat tasawuf. Penjahat-penjahat tarekah. Tarekah adalah hak. Ada penjahat-penjahat di dalam hal ini. Ahli tasawuf ternyata tasawuf hanya untuk label saja. Label kekhusuan, label ketulusan, label kesufian, label ketaatan. Sebab kalau seorang sufi itu adalah seorang yang ahli ibadah, takut kepada Allah. Cuma gelarnya itu hanya gelar di dunia saja. Digelari seorang sufi. Guru tarekah. Guru tarekah. Tarekah adalah hak, akan tapi guru palsu tidak hak. Sehingga dia cenderung menurut. Pengen dikatakan dia adalah wali, tahu kadang-kadang berbohong, seolah-olah dia bisa membaca begini, begini, begini. Sehingga ada pencoleng-pencoleng di dalam tasawuf. Padahal tasawuf adalah hak. Nah, ilmu tasawuf, hak yang benar itu adalah yang diajarkan oleh para ulama seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, kemudian juga di dalam kitab Minhajil Abidinyat yang dikatakan kitab terakhir yang ditulis oleh beliau. Beliau bercerita tentang bagaimana membersihkan hati. Yang namanya ikhlas luar biasa. Riya luar biasa. Ikhlas penting. Sebab nilainya amal kita itu adalah tergantung ikhlas kita. Dan yang merusak keikhlasan adalah riya. Imam Ghazali dengan kitab Ihya-nya itu berusaha untuk mendidik kita agar kita senantiasa membersihkan hati, termasuk yang namanya membersihkan penyakit yang namanya riya. Riya adanya di dalam hati. Riya adalah membesarkan amal di mata manusia. Ada lagi nanti bab ujub. Kita perlu ikhlas. Ada ujub, ada riya, ada ikhlas. Kalau riya adalah membesarkan amal di mata manusia, kalau orang ujub membesarkan amal di matanya sendiri, wah aku sudah bisa. Kalau ikhlas adalah agar amal dilihat oleh Allah. Jadi beda, kalau riya agar amal dilihat oleh manusia, kalau ujub amal dilihat oleh dirinya sendiri, wah aku sudah bisa, aku sudah. Kalau namanya ikhlas, bagaimana amal dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan ilmu tasawuf. Sehingga dikatakan bahwasanya yang namanya ilmu tasawuf, Abu Yazid Al-Bustami mengatakan qalbu sufi, hatinya seorang tasawuf itu, lautifa biqalbihi amamal mala'. Kalau seandainya dibuka hatinya, dibongkar lalu diputar-putar di depan orang, sudah tidak malu lagi, sebab zahirnya yang baik itu berangkat dari batinnya yang baik. Tidak ada berpura-pura di sini. Sehingga memang lahir batinnya ya kayak begitu. Itu sufi. Tasawuf. Kemuliaan. Maka perlu kita belajar ilmu seperti itu. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali berbicara tentang hati enggak habis-habisnya itu. Masya Allah. Terus membersihkan hati. Sebab ibadah harus barengi dengan itu semua. Jangan sampai kita hanya berpikir tentang banyaknya amal, akan tapi kita harus berpikir, sudahkah amal kita diterima oleh Allah? Jangan sampai kita hanya berpikir tentang kebanyaknya amal. Memang harus seiring. Satu sisi kita berpikir bagaimana meningkatkan amal kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan sedekah kita. Akan tapi jangan lupa bahwasanya di samping itu kita harus meningkatkan ketulusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita. Agar kita diterima. Para ustaz pun demikian. Jangan sampai seorang ustaz ini babnya bab ustaz, kata Imam Nawawi, ini babnya bab ustaz. Jangan sampai ustaz itu ternyata yang dicari adalah besarnya jamaah. Pamer ilmu, kehebatan. Dan tidak jarang mungkin orang berkata bahwasanya tidak ada orang seperti saya. Ya ini loh contoh, dan seterusnya. Jadi yang namanya riya itu masuk ke dalam hati seseorang begitu lembutnya tadi digambarkan oleh Nabi. Seperti langkah kaki semut hitam tadi. Tiba-tiba ada di dalam hati kita ke yang namanya penyakit riya, menghancur keikhlasan. Sehingga tidak boleh dari kita yang merasa aman dari penyakit riya. Maka perlu ini tarhi pertama. Dan Imam An-Nawawi sendiri di dalam kitab Arba'in Nawawiyahnya menjelaskan, menyebutkan hadis pertama adalah innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu baru akan dianggap dan diterima oleh Allah tergantung kepada niat yang ada di dalam hatinya. Kalau benar niatnya karena Allah, ia akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, ia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Wa adh-dhunnun rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Dhunnun. Qala, beliau berkata, thalathun min alamatil ikhlas. Tiga tanda ketulusan. Tanda ketulusan adalah istiwa'ul madhi wad-dammi fil minal 'amati. Sama antara sanjungan dan celaan dari orang awam. Kalau ada orang menyanjungnya, tidak ada berubah. Dan di saat ia adalah dicela pun sama. Jadi di saat ia disanjung tidak ada perubahan di dalam hatinya, di saat dicaci pun sama. Suatu ketika ada orang mengetuk rumah Anda dengan ketukan yang keras. Dan tidak punya adab. Kemudian setelah itu, setelah Anda membukakan pintu, ada apa, Pak? Saya minta duit, saya butuh, saya lapar, keluarga saya sakit. Tolong cepat saya kan. Ngetuknya kasar, dar, sampai Anda kaget terbangun dari tidur. Setelah Anda buka, ternyata orang minta. Anda tutup lagi. Orang minta, tidak punya adab. Orang minta, kurang ajar. Akhirnya tidak, Anda tidak memberikan kepadanya. Kemudian pada suatu ketika, ada orang dengan pelan, tok. Assalamualaikum. Pelan-pelan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda buka. Ternyata orang dalam keadaan duduk dan sangat hormat kepada Anda berkata, punten Pak Haji, mohon maaf. Ganggu di siang hari begini. Ya ada apa, Pak, Bu? Mohon maaf. Saya punya hajat anak saya begini-begini. Seadanya Pak Haji kalau mau kasih kepada saya. Nah, ini baru benar nih. Akhirnya Anda bantu orang ini. Di saat orang pertama minta kepada Anda, tidak Anda kasih, tapi orang kedua Anda kasih. Perbedaannya, orang pertama mengetuk pintu rumah Anda tidak dengan adab. Yang kedua adalah, di saat orang itu mengetuk rumah Anda dengan penuh adab, di saat meminta pun dengan adab dan tata krama, lalu Anda beri. Sekarang pertanyaannya. Kenapa Anda bedakan yang pertama dan yang kedua? Padahal yang pertama juga butuh, yang kedua juga butuh. Mungkin Anda akan menjawab, karena yang kedua dengan adab. Adab itu maksudnya apa sih? Tata krama kepadamu. Lihat, apakah kita tidak sadar bahwasanya sebetulnya waktu Anda mengasihi itu karena Anda mendapatkan sanjungan perilaku yang baik dari dia. Padahal yang pertama juga butuh. Sehingga ini, kalau Anda masih membedakan semacam ini katakan belum ikhlas. Jadi kalau ada orang itu meminta dengan kasar sekalipun, ternyata Anda masih bisa memberinya karena apa? Mungkin dia butuh beneran. Mungkin hati Anda berprasangka baik karena dia ngomong cepat kasar ngetuknya itu mungkin saking buru-burunya. Anda berprasangka baik. Nah, tetapi di saat Anda membedakan, kenapa Anda kasih yang pertama, yang kedua, yang pertama tidak dikasih? Karena yang kedua ada yang. Dan mengucapkan terima kasih. Dan kalimatnya bagus. Maka hal yang semacam ini itu merusak keikhlasan. Karena apa? Anda bedakan antara sanjungan diberikan kepada Anda dan di saat celaan diberikan kepada Anda. Karena yang pertama dengan tidak adab, seperti mencela, seperti tidak menghargai, tidak menghormati, maka Anda tidak kasih. Yang kedua dengan penuh adab dan tata krama, Anda kasih. Maka Anda masih membedakan. Belum ikhlas. Ini kata dzunnun. Wanisyanu ru'yati al-a'mali fil a'mal. Sudah lupa tentang amalnya. Jadi ikhlas itu adalah yusrah. Kalau sudah berbuat, sudah tidak diingat-ingat lagi. Coba kalau diingat-ingat lagi, pertama, menjadikan sebab tidak ikhlas. Yang kedua, susah untuk beramal lagi. Kalau Anda sudah memberikan kesumbangan, misalnya ke yatim piatu, atau masjid, atau pesantren. Anda nyumbang 100 juta. Minggu depan Anda lupa. Kalau Anda sudah nyumbang, kira-kira menyumbang lagi gampang atau tidak? Gampang, karena Anda sudah tidak ingat lagi. Tapi kalau Anda ingat-ingat terus, wah kan saya sudah nyumbang. Padahal nyumbangnya 15 tahun yang lalu. Cuman gara-gara ingat terus menjadi susah untuk berbuat baik. Sehingga dikatakan oleh Luqman Hakim bahwa lupakan dua hal. Dan selalu ingat dua hal. Lupakan dua hal apa? Dua hal yang senantiasa hendaknya kita lupakan. Yang pertama, jika ada orang berbuat salah kepadamu, hendaknya engkau pandai untuk melupakannya. Agar tidak muncul dendam di dalam hati kita. Yang kedua, jika engkau telah berbuat baik, kayak sedekah dan sebagainya, hendaknya engkau pandai-pandai untuk melupakannya. Jadi tidak ingat. Selagi Anda tidak ingat, ya itu ikhlas. Sudah diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan amal baik Allah. Ini kepada Allah. Bahkan tidak melihat amal, akan tapi lihat ke depan. Terus aku harus berbuat lagi. Yang belakang sudah dilupakan. Aku harus sholat lagi. Terus ke depan aku harus sholat lagi. Yang belakang tidak dilihat. Amal yang sudah dilakukan tidak dilihat lagi. Tapi yang jelas aku harus berbuat baik. Kenapa? Karena aku menghadapkan ridha Allah. Berbuat lagi dan berbuat lagi, berbuat lagi. Maka tidak mengherankan jika hati ahli iman, ahli Allah itu, dia adalah orang yang sangat haus untuk beribadah. Sholatnya tidak bisa dihitung berapa rakaat melakukan sholat. Ibadahnya pun demikian. Bahkan ahli Allah, ada orang dermawan, senang bersedekah, ternyata tidak bisa dihitung. Kerjaannya hanya sedekah dan berbuat baik. Karena apa? Yang dilihat adalah di depan, bukan amal yang sudah dilakukan yang dilihat. Akan tapi yang dilihat adalah yang belum dilakukan. Ia ingin melakukannya. Waktu itu Allah bil amali fil akhirati. Dan dia mengharapkan mencari amal, apa pahala amal itu di akhirat saja. Tidak perlu dibalas di dunia. Tidak perlu sanjungan di dunia. Balasan di dunia tidak butuh. Sanjungan di dunia tidak butuh. Aku berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, maka tidak mengharapkan balasan dari manusia, biarpun hanya senyum, tidak perlu balasan dari manusia, biarpun hanya kalimat terima kasih. Maka mohon maaf. Para pejuang yang ada di sini, hampir tidak ada yang saling tahu para ibu dan bapak, siapa yang memberikan sumbangan segede ini, karena kami cinta kepada mereka. Bukan cara kami kalau ada orang nyumbang, lalu kami sebut di majelis ini, Pak Haji ini telah menyumbang berapa ratus juta, bukan di sini. Kami takut hatinya rusak sehingga menjadi hilang keikhlasannya. Sehingga tidak pernah ada di majelis kita itu pernah bahwasanya si fulan telah menyumbang berapa miliar, si fulan telah nyumbang berapa ratus juta, tidak ada di sini. Bahkan ada orang duduk sama-sama penyumbang, enggak tahu kalau ini sama-sama jago nyumbang. Karena ini tak ingin bahasanya membiasakan agar tidak senang untuk disebut. Dan itu sebetulnya yang diinginkan oleh para penyumbang-penyumbang itu. Para donator-donator yang diinginkan adalah diterima oleh Allah. Jadi enggak ada di sini, dipajang. Tanggal tahun ini fulan yang menyumbang, ini fulan yang menyumbang, ini fulan yang menyumbang. Bahkan tidak sedikit yang membantu tempat ini berpesan, tolong jangan dikasih tahu kepada siapapun. Sehingga kami pun menjalankan pesan ini. Bahkan pun jarang mereka menemukan terima kasih secara khusus dari kami. Akan tapi kami selalu memohon kepada para jamaah, tolong yang membantu pesan dan entry, doakan dan doakan agar Allah memberikan keikhlasan. Adapun terima kasih zahir ini mereka tidak butuh. Mereka sudah banyak duit. Mereka tidak butuh kita katakan, kita balas. Mereka hanya mengharapkan dari Allah. Dan itu yang harus kita hantarkan kepada mereka. Mereka orang-orang yang sering berbuat baik. Kita ingin jadi orang munafik. Imam Ghazali menyebutkan dalam satu bukunya, orang munafik itu adalah penjahat tapi halus. Kalau bahasa kita tuh bombong, menyanjung orang tinggi-tinggi, biar dia itu adalah membantu. Wah, ini paling dermawan ini, Masya Allah. Ini Pak Haji ini paling dermawan di dunia ini. Ini. Setelah itu dia hatinya besar, akhirnya mau nyumbang. Tapi dirusak dulu hatinya. Ini adalah ustaz pengkhianat. Jadi yang menyumbang-nyumbang makan. Makanya kita sederhana, ya Allah kirimkan tempat ini hanya orang-orang ikhlas saja. Yang tidak ikhlas jauhkan, ya Allah. Dan dia sudah berjuang di tempat ini, jadikan ahli ikhlas. Dan termasuk kemunafikan. Dan termasuk pengkhianatan orang-orang yang menyandang. Mengemban beban kewajiban seperti ini. Pesantren, masjid, dan lainnya. Pengkhianatan itu terjadi adalah di dalam diri mereka. Kapan itu? Di saat mereka tidak pernah mendoakan orang yang berjuang dengan keikhlasan. Jadi tugas kita saat ini adalah bukan membalas mereka. Orang yang membantu di tempat ini mereka sudah punya duit. Enggak butuh bantuan dari kita. Akan tapi yang mereka butuhkan satu hal. Kita doakan agar Allah memberikan keikhlasan kepadanya. Itu saja. Dan itu yang mereka inginkan. Maka dari itu kami selalu himbau kepada para jamaah semuanya. Tolong doakan dan doakan agar mereka para donatur. Orang yang berjuang-berjuang di sini. Baik dengan hartanya, pikirannya, tenaganya. Dan doa panjatan doa di tengah malam. Semoga Allah berikan kepada mereka keikhlasan. Ya itu. Karena pun kalau Anda harus mengucapkan terima kasih. Anda tidak tahu siapa orangnya. Dan bahkan ada yang saya pun tidak tahu. Kami pun tidak tahu ada orang bantu. Siapa orangnya? Orangnya tidak ingin disebut, Buya. Ya tidak apa-apa. Jangan disebut kalau pada usut. Karena dia orang ingin tulus. Dan ini yang harus kita hadirkan. Jangan sampai mereka itu rusak. Jangan sampai amal baiknya itu hanya ingin balasan, sanjungan di dunia, disebut sebagai seorang dermawan. Dan bahkan mohon maaf barangkali, kita datangi rumahnya pun menjadi tidak. Ada yang belum sempat kita datangi dari orang-orang yang telah membantu tempat ini. Semuanya Allah yang mengatur. Akan tapi doa harus senantiasa kita panjatkan. Wahai kaum muslimin dan muslimat, semua pejuang-pejuang di sini kita doakan semoga Allah memberikan keikhlasan sungguh. Kalau mereka berbuat tanpa ikhlas sia-sia, capek yang mereka lakukan tidak akan mereka petik nanti di akhirat. Capek yang mereka lakukan tidak akan mereka dapatkan di akhirat. Uang yang mereka keluarkan jutaan bahkan ratusan juta tidak ada gunanya nanti. Maka dari itu yang mereka butuhkan adalah doa. Kita doakan terus-menerus. Wa an Fudail bin Iyad. Diriwayatkan dari Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Tar'ul tarkul 'amali li ajli an-nasi riya'un wal 'amalu li ajli an-nasi syirkun wal ikhlasu ay yu'afiyaka Allahu minhu." Tarkul 'amali li ajli an-nasi riya'un, meninggalkan sebuah pekerjaan amal baik karena takut dilihat orang, maka itu sudah bab riya. Misalnya, loh kenapa ibu kok tidak sedekah sekarang? Nah, takut kelihatan orang tuh. Nah, jadi meninggalkan pekerjaan karena manusia, maka itu termasuk riya. Ini, wal amalu li ajli nas, dan berbuat baik karena manusia itu syirik. Sebab berbuat baik hendaknya karena Allah. Orang berbuat baik karena manusia. Hendaknya orang berbuat baik karena Allah, bukan karena manusia. Kalau berbuat baik karena manusia, itu syirik. Gimana kisahnya? Begini. Ada orang meninggalkan pekerjaan. Maka jangan sampai terbetik di hati kita karena takut riya. Yang meninggalkan pekerjaan takut riya, itu riya. Sebab tidak akan hilang penyakit dari hatimu. Sebab riya itu tantangan. Kalau kita tidak berani bersedekah di depan orang karena kalau dibilang riya, jangan malah kita tinggalkan pekerjaan itu. Ayo kita lakukan. Sehingga ternyata melakukan amal di depan manusia itu ada namanya mengobati riya. Sehingga yang namanya riya kita tidak boleh nunjuk ke orang lain. Riya nunjuk ke hati sendiri. Kita tidak boleh mengatakan orang lain yang sholat dengan riya. Yang tahu riya hanyalah Allah. Imam Ghazali meriwayatkan dalam kitab Bidayatul Hidayahnya menyebutkan tentang perjalanan amal ini. Dibawa oleh malaikat, diterima. Ternyata sampai kepada Allah, ditolak. Artinya apa? Malaikat pun tidak tahu kalau amal ini tidak ikhlas. Jadi malaikat pun tidak tahu, dan kita pun tidak boleh tahu kalau orang lain tidak ikhlas. Maka jangan mengatakan si fulan tidak ikhlas. Begitu sebaliknya, ikhlas tidak boleh di lidah kita. Kalau ada orang berkata bahwasanya aku berbuat ini ikhlas karena Allah, saat itu pun tidak ikhlas. Sebab karena Allah itu hanya Allah yang tahu. Kalau ada orang berkata aku ikhlas, kenapa harus kau ucapkan di lidahmu? Sebab kalau engkau diam pun Allah sudah tahu kalau engkau ikhlas. Maka di saat kalimat ikhlas terlahir di lidah seorang yang berbuat baik, maka saat itu kalimat ikhlas itu berubah menjadi riya. Kalimatnya si ikhlas, aku si ikhlas. Lah, ikhlas itu karena Allah, kenapa kau sampaikan kepada aku? Tidak perlu engkau menyampaikan kalimat ikhlas itu kepada aku. Sebab ikhlas itu urusanmu dengan Allah. Makanya kalau ada orang ngomong, benar loh ya saya ikhlas. Biasanya ada ujungnya, ternyata. Saya bantu loh, padahal saya bantu ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Tapi kok ternyata, nah masih minta balasan nanti ujung-ujungnya. Jadi kalimat ikhlas jangan diucapkan lidahmu. Aku ikhlas. Sudah gak benar kalau mengatakan ikhlas. Dan juga jangan menunjuk orang lain dengan riya. Anda tidak tahu. Mungkin ada seseorang bersedekah. Ini pembahasan yang panjang lebar tentang keikhlasan. Mungkin ada orang membaca Al-Quran. Melakukan sholat di masjid. Sholat 20 rakaat. Masya Allah 10 rakaat. 15 rakaat. Allahu Akbar. Kedengaran oleh orang banyak. Dan kalau sedekah pun selalu ngomong sama orang. Pak, ibu, saya sedekah nih. Dan mungkin kalau nyumbang masjid, dia akan berpesan kepada orang yang punya masjid. Pak DKM atau Pak Tamir Masjid, pengurus masjid, saya akan menyumbang uang. Tapi tolong, dengar. Apa? Dia membisikkan sesuatu di telinganya. Oh, baik. Rupanya bisikannya itu adalah apa? Agar diumumkan kalau dia telah nyumbang di masjid. Setiap habis sholat Jumat. Ternyata betul setiap habis sholat diumumkan. Pak Haji Fulan telah menyumbang ke masjid ini sebanyak 10 juta. Tiga kali Jumat permintaannya. Pokoknya tolong tiga kali Jumat disampaikan, diumumkan bahwasanya aku telah nyumbang ke masjid. Baik. Ini ikhlas apa riya? Nah, riya bagaimana kok tahu? Malaikat saja tidak tahu, bagaimana jamaah pada tahu? Nah, tidak boleh nuduh orang lain. Belum tentu itu riya, kata Imam Ghazali. Orang yang berbuat semacam itu, belum tentu itu orang riya. Bisa saja itu orang yang membenahi hatinya. Justru dia ingin memerangi riya. Sebab tadi waktu berbisik itu nyumbangnya 100 juta. Cuman dia hanya ngomong agar disebut 10 juta. Ayo, berat tidak? Nyumbangnya mas 100 juta. Tolong diumumkan di masjid kalau saya nyumbang 10 juta. Coba praktek ini, hebat ini. Ibu nyumbang 100 juta, cuman pesan kepada ketua takmir masjid DKM, tolong umumkan bahasanya saya nyumbang 10. Rupanya dia berbuat begitu di depan orang, diumumkan untuk merangi riya. Bukan karena riya. Nah itu, makanya jangan nuduh orang lain riya. Gak bisa kita melihat orang lain riya, ini riya. Mungkin orang sholatnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelihatan sama orang takbir. Takbir aja banter-banter. Ria bener. Hatinya kotor sudah. Nilai orang lain ria. Memang dia sebetulnya ingin merangi ria. Dia ingin sholat. Dan lalu berkata, Pak, Bu, saya alhamdulillah sudah sholat 30 rakaat. Wah, sholat 30 rakaat aja cerita-cerita. Ini ngedumel orang-orang yang tidak pernah haji. Padahal dia ngomong sholat 30 rakaat itu untuk memerangi ria. Kenapa? Dia sholat di depan orang 30 rakaat. Padahal dia nanti sampai di rumah memerangi hawa nafsunya. 60 rakaat. Wahai hawa nafsuku. Merangi riya itu bukan Anda meninggalkan pekerjaan, justru Anda melakukan pekerjaan. Sebutkan di depan manusia, tapi nanti tomboin, nanti waktu tidak manusia dengan lebih banyak lagi. Atau mungkin Anda sekarang menyumbang, saya akan menyumbang 1 juta, ini tolong sebut, tolong ini saksikan, 1 juta. Semua orang pada tahu. Hawa nafsu senang, hebat, paling banyak rupanya. Yang lain cuma 200 ribu, kamu 1 juta. Hawa nafsu enak. Diam-diam ke belakang, kropaknya itu diisi 10 juta. Enggak ada yang tahu. Nah, itu merangi hawa nafsu. Jadi jangan malah Anda meninggalkan amal. Kalau Anda meninggalkan amal belum terbukti hati Anda digembleng. Hawa nafsu Anda merangi. Jadi makanya betul kata ini sarahnya perkataan Fudail bin Iyad itu bahwasanya orang meninggalkan amal karena manusia belum bersih hatinya. Takut dibilang riya itu riya. Akan tapi dan takut dibilang riya itu riya, akan tapi lakukan amal di depan manusia enggak apa-apa. Loh, tapi tadi kelihatan. Mungkin Anda ingin bersedekah sembunyi-sembunyi. Luar biasa, hebat. Tapi di saat Anda sedekah sembunyi-sembunyi, ketahuan sama teman Anda. Waduh, bocor. Maka harus Anda tetap langsung aja sekalian bilang, Ibu, saya numbang 100 ribu tadi. Orang yang enggak ngerti ilmu, ngedumel. Numbang 100 saja, pamer-pamer. Nah. Tapi diam-diam ibu karena sudah terlanjur ketahuan, kasih tahu aja sekali. Tapi diam-diam ibu, batal nanti itu rezeki saya. Apa? Sedekah saya. Diam-diam keluarkan lebih banyak lagi. 1 juta. Gak ada yang tahu. Kapok, wahai hawa nafsuku. Jadi perangilah yang namanya riya dengan seperti itu. Wal amalu li ajlin nasi syirk. Berbuat baik karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas itu adalah jika Allah membebaskan hatimu dari duanya. Di saat engkau berbuat hanya karena Allah, tidak mikir dilihat manusia atau tidak dilihat manusia. Itu luar biasa. Maka perlu. Begitu sebaliknya ada orang belajar ikhlas, ternyata babnya riya. Bagaimana belajar ikhlas? Belajar khulus, ikhlas khusyuk. Kalau ingin memerangi ikhlas itu, sholatlah di depan orang, kemudian setelah itu kamu sholat di tempat yang sembunyi. Benar, sholat depan orang 10 rakaat. Waktu sembunyi berapa? 10 atau mungkin 20 rakaat. Cuman rupanya waktu sholat di saat sendiri itu lebih cepat. Kalau di depan orang kan bisa fasih-fasih. Apalagi ada calon mertua. Mertuanya ustaz. Allah. Kayak ketemu apa. Tapi lihat. Wah ini riya saya ini. Kacau ini. Harus saya perangi. Sholat di tempat yang sembunyi berapa? Berbrokat. Ustaz ini. Rupanya waktu sholat di tempat sembunyi pun setan akan merusak hati kita. Apa kata ustaz? Atas setan. Nah, baru benar tuh. Terlalu cepat kamu sholat. Setan tuh ngajari sholat kalem tuh. Tadi di luar kamu sholat bisa cepat. Lama masa sholat sendiri kamu cepat-cepat. Akhirnya, hatinya berkomunikasi dengan hawa nafsunya. Oh iya, iya. Agak lama lagi. Allah Akbar. Tanganmu yang benar takbirnya. Kata setan. Kenapa begitu? Kamu itu contoh. Jadi cara sholat yang benar seperti itu pun harus latihan agar kamu nanti di depan muridmu sudah terbiasa. Di depan murid rupanya tadi latihan khusyuk tadi, latihan gaya ikhlas tuh, bukan pengen cari ikhlas sesungguhnya. Jadi saat sholat sendiri itu melatih dengan Allahu Akbar. Ini memang betul, saya kiai, saya ustad harus begini dong caranya. Contoh saya ini, uswatun hasanah nih. Rupanya waktu sendirian pun yang dipikir kenapa? Bagaimana nanti di saat di luar agar dilihat orang lebih hebat lagi. Oh hebat, yang namanya setan itu menjerumuskan. Sebab yang namanya riya itu senjata pembungkasnya iblis agar menghancurkan amal bangsa manusia ini. Baik, sampai di sini insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang ketulusan. Maka para qori, para kiai, para ustad, perhatikan. Wahai para ustaz, tolong perhatikan. Wahai qori, para kiai ini. Jangan sampai amal yang kita lakukan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sia-sia di hadapan Allah. Maka kuncinya adalah keikhlasan. Dan ilmu ikhlas adalah ilmu yang luar biasa penting. Maka terus dan terus dan terus kita harus belajar bagaimana kita bisa ikhlas. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada para pemberjuang-pejuang, para ulama-ulama kita ketulusan. Pejuang-pejuang di tempat ini khususnya diberi oleh Allah ketulusan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kasir kami ucapkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi pencinta Al-Qur'an. Untuk seksi selanjutnya itu seksi tanya jawab. Dan untuk mempermudah seksi tanya jawab, kami persilahkan kepada para penanya bapak-bapak satu pertanyaan dan penanya ibu-ibu satu pertanyaan. Dipersilahkan. Baik, dari ibu-ibu. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang taraweh, Bu ya. Di musola saya itu sudah bertahun-tahun 11 rokaat. Jadi akan dirubah itu susah, udah dikasih tahu juga. Apa itu berdosa atau tidak? Sudah dikasih tahu tapi tetap imamnya 11 rokaat. Karena banyak yang sepuh. Kasihan katanya gitu. Jadi bagaimana hukumnya, Buya? Dosa tidak ini jamaah yang 11 rokaat itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami muliakan Buya Yahya, dan semoga Allah memuliakan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Amin. Saya mau tanyakan bagaimana kita bisa memperoleh ikhlas itu sendiri, bagaimana menata hati kita agar kita dapat memperoleh ikhlas tersebut, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada guru kita semua, Bu Yahya. Yang pertama adalah ibu yang bertanya, di kampungnya sudah bertahun-tahun melakukan sholat tarawih dengan 8 rakaat lalu witirnya 3 rakaat. Ketahuilah bahwa dihimbau di malam Ramadan untuk kita memperbanyak ibadah. Berapa rokaat pun yang dilakukan oleh seorang hamba, itu akan mendapatkan pahala, ibu. Apakah dia sholat 6 rokaat atau 12 rokaat? Itu sudah dapat pahala. Karena intinya di malam Ramadan, hendaknya kita qiyamul lain. Termasuk yang melakukan 11 rokaat pun mendapatkan pahala, bukan dosa. Karena bukan kemaksiatan. Hanya kami menghimbau untuk bisa ke-20 ini demi untuk meningkatkan ibadah hamba-hamba Allah dalam irama mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Sebab solat tarawihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qiyamul lail yang Nabi tidak ada yang tahu bilangannya. Tidak pernah dinukil dari Nabi solat tarawih atau solat qiyamul lailnya Nabi di malam Ramadan. Yang jelas Nabi Muhammad di bulan Ramadan melakukan ibadah yang sangat banyak, sangat banyak, sangat banyak. Dan sisanya adalah diketahui oleh Siti Aisyah. Sebab dalam riwayat disebut dan di sini Nabi Muhammad itu kebiasaannya adalah kalau melakukan solat salat malam, kemudian setelah itu bangun, membangunkan Siti Aisyah. Jadi yang disaksikan Siti Aisyah itu rata-rata salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat witirnya Rasulullah adalah 11 rakaat. Ada salah satu ini yang perlu dibaca. An Aisyah, hadis riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yusalli salat malam. Wa ana raqidatun muqtaridatan ala firasyi. Wa ana raqidatun muqtaridatan ala fi muqtaridatan ala firasyi. Suatu malam aku tidur terlentang di tempat tidurnya Nabi. Dan Nabi masih melakukan salat. Salat apa itu? Salat malam. Fa idza arada ayyutira, kalau Nabi sudah mau berwitir, ay godoni, Nabi Muhammad membangunkanku. Baru setelah itu Siti Aisyah menyaksikan witirnya Rasulullah. Maka tidak benar riwayat dari Siti Aisyah yang membatasi amalannya, amalan salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat 11 rakaat yang selama ini digembar-gemborkan oleh sebagian kaum muslimin, itu adalah salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan salat tarawih dan witirnya Rasulullah. Sebab di dalam hadis itu diterangkan adalah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Baik, intinya ibu, salat tarawihnya Rasulullah tidak ada batasannya. Salat 8 rakaat bukan salat tarawihnya Rasulullah. Salat tarawih 20 rakaat, 20 rakaat juga bukan salat tarawihnya Rasulullah. Jadi jangan Anda mengklaim ini salatnya Rasulullah, tidak. Akan tapi seberapa rakaat pun yang Anda lakukan adalah sunnah. Dan itu kemuliaan. Hanya kenapa kita mengutamakan yang 20 rakaat? Karena kita mengikuti para ulama yang dikatakan oleh Imam Nawawi dari masa ke masa adalah 20 rakaat. Kenapa 20 rakaat? Karena itu adalah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan Sayyidina Umar ibn Khattab adalah Khulafaur Rasyidin. Melakukan itu semua di depan para sahabat Nabi. Dan Nabi sudah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya engkau mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali. Mereka adalah Khulafaur Rasyidin. Dan tidak ada ingkar dari Sayyidina Ali. Tidak ada riwayat pengingkaran dari Sayyidina Ali waktu Sayyidina Umar melakukan 20 rakaat. Jadi intinya 8 rakaat dapat pahala, ibu. Akan tapi yuk kita tingkatkan menjadi 8 rakaat dapat pahala, 20 rakaat hendaknya kita meningkatkan ke itu. Kenapa harus ada peningkatan-peningkatan? Maka 8 rakaat bukan tarawihnya Rasulullah. Maka kalau ada orang mengatakan 8 rakaat bukan tarawihnya Rasulullah, adalah fitnah. Sebab merendahkan Nabi. Seolah-olah Nabi di bulan Ramadan witirnya cuma 3. Tarawihnya cuma 4, jadi 11. Turun, padahal Nabi di luar Ramadan saja pernah melakukan salat sampai 13 rakaat. Berarti Nabi yang biasa menganjurkan kita untuk banyak beribadah, ternyata malah mengurangi ibadah di bulan Ramadan. Karena memang hadis yang sering dibawa oleh orang yang melakukan sholat tarawih 8 rakaat adalah bukan hadis tarawih, tapi itu hadis sholat witir. Jadi, yang sholat tarawih 8 rakaat tetap mendapatkan pahala. Cuma kami himbu, yuk kembali kepada yang lebih hebat lagi, yaitu 20 rakaat. Karena dengan 20 rakaat kita mengikuti sahabat Nabi. 8 rakaat Anda menjalankan satu sunnah. Tapi kalau 20 rakaat sunnah Nabi sekaligus sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang tidak benar satu tok, bu. Yang melakukan sholat 8 rakaat lalu berkata, ini sholatnya Rasulullah. Ditambah yang lebih dari 11 rakaat adalah sesat. Itu adalah orang yang salah. Jadi kalau ada orang hanya karena lemahnya kemudian melakukan sholat 8 rakaat, itu sah-sah saja. Cuman Ramadan belum tentu datang lagi di tahun yang akan datang. Kenapa kita tidak giat melakukan ibadah? Yuk kita tingkatkan ibadah saat ini. Kita berbanyak ibadah. Maka dari masa ke masa sudah kesepakatan para ulama dikatakan oleh Imam Nawawi, salat tarawih adalah 20 rakaat plus witirnya, nanti bisa 11 witirnya, bisa 3 witirnya. Ini saja ibu, jadi tetap dapat pahala, akan tapi tetap kami himbau bisa dirubah pelan-pelan, imamnya saja yang melakukan 20 rakaat. Adapun orang sepuh yang tidak mampu, katakan kepada beliau, ibu, bapak, ya terserah kalau mampu selanjutkan, kalau tidak, tidak. Tapi syiarnya di masjid, hendaknya 20 rakaat, itu syiarnya Khulafaur Rasyidin. Baik. Kemudian, bagaimana mendapatkan keikhlasan? Mendapatkan keikhlasan adalah, yang pertama adalah memohon kepada Allah. Kita harus terus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberikan ketulusan kepada kita. Dan sungguh luar biasa yang namanya ketulusan itu. Mahal harganya. Yang menjadikan amal kita bernilai namanya ikhlas. Maka yuk kita minta kepada Allah. Yang kedua harus ada ilmu dong. Membangun keyakinan bahwasanya apa yang dimiliki oleh Allah adalah lebih penting daripada apa yang diberikan oleh manusia. Maka kita ingin disanjung oleh Allah, ingin dimuliakan Allah. Keyakinan ini. Maka semakin besar keyakinannya, maka orang akan semakin mudah untuk tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, belajar ilmu. Ilmu membersihkan seperti yang kami sampaikan. Diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Harus senantiasa belajar bagaimana caranya. Ada beberapa cara. Dan itu sudah kami hadirkan dalam sebuah CD. Abadikan amal dengan ikhlas. Di situ disebutkan cara-cara bagaimana kita meniti keikhlasan. Kita sampai kepada titik yang namanya ikhlas. Ada beberapa hal yang hendaknya kita lakukan di dalam kita beramal. Termasuk di antaranya diajarkan Nabi, kalau beramal disembunyikan dulu. Kemudian melakukan seperti yang dilakukan Sayyidina Ali, dibagi empat. Kalau kita lagi sedekah, dibagi empat. Bilaili wa nahari sirran wa alaniyatan. Kalau kita punya duit 100 juta, dibagi empat. 25, 25, 25, 25. Boleh. 25 diberikan waktu siang hari, 25 diberikan di malam hari, 25 diberikan waktu terang-terangan, 25 diberikan kepada saat sembunyi. Yang penting kita terus berusaha. Intinya yang pertama tadi apa? Mohon kepada Allah. Allah yang memberikan keikhlasan. Yang kedua, bangun keyakinan. Bahwasanya apa yang dimiliki oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kelak sebagai balasan, adalah amat-amat penting daripada sanjungan dari bangsa manusia. Kemudian setelah itu, kita harus tahu ilmunya. Ilmu riya. Bahwasanya ilmu, kita harus tahu ilmunya. Gini loh ya. Kaidahnya orang yang mau berobat itu, ada dua kunci. Baru dia akan benar-benar di saat dia ingin benar. Kalau Anda ingin memerangi, mengobati hati Anda yang berpenyakit riya, Anda harus punya dua hal. Yang pertama, Anda punya ilmu tentang riya. Kita harus tahu sejauh mana bahayanya riya. Lihat, kita harus tahu bahwasanya bahayanya riya itu enggak tanggung-tanggung. Jadi amal baik seperti apapun akan hancur. Sedekah yang kita berikan ratusan juta pun hancur. Kita harus tahu begitu bahayanya itu. Virus yang namanya riya, satu. Yang kedua, Anda harus selalu koreksi di dalam diri Anda. Kalau Anda terus koreksi, artinya harus Anda lihat di dalam diri Anda. Makanya kalau ada orang berobat, sama kasusnya, berobat karena penyakit dohir atau penyakit batin, itu sama. Yang pertama, Anda harus menyadari bahwa penyakit itu berbahaya. Yang kedua, Anda itu terjangkit. Anda terjangkit. Itu kan biasanya. Ibu kalau ke dokter, kenapa sih? Pak, ibu ke dokter karena berobat. Kemudian kalau dikasih obat, itu baru mau minum obat kalau dokternya sudah ngomong begini. Bu, penyakitmu bahaya ini. Aduh, berapa hari lagi mati ini. Nah, kalau dikasih tahu penyakitnya bahaya, serius nanti. Jadi harus tahu penyakitnya bahaya. Satu. Yang kedua, dianya berpenyakit. Sebab kalau orang nggak menganggap penyakit berbahaya, nggak mau berobat, ada jarawat kecil. Ke dokter nggak? Enggak. Tapi kalau kata dokter, wah ini benih tumor. Kanker. Takut. Jadi harus tahu kalau penyakit itu berbahaya. Maka belajarlah bahwasanya riya itu membahayakan. Satu. Yang kedua, dia harus menyadari kalau berpenyakit. Kalau tidak berpenyakit, gimana mau berobat? Ngapain ke dokter? Sakit ya? Enggak. Lah kalau orang enggak merasa sakit, enggak bisa. Enggak bisa berobat. Maka kunci. Sadari bahwasanya penyakit riya adalah luar biasa. Yang kedua, di dalam hati kita. Jangan merasa kita aman dari penyakit riya ini. Yang merasa aman akan terjangkit. Sebab masuknya penyakit riya adalah halus, lebih halus dari langkah kaki semut hitam tadi. Jadi kita merasa, loh iya ya, benar. Kenapa kok saya disanjung orang senang? Enggak beres nih. Kenapa kok saya berbuat baik, saya sebut-sebut depan orang? Enggak beres. Berarti tidak tulus hati kita. Itulah caranya agar kita bisa sampai kepada derajat yang namanya ikhlas. Dan ada pertanyaan lain yang kita tidak bisa menjawabnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup doa bersama. Dan jangan lupa bahwasanya dihimbau nanti kita memperbanyak doa-doa yang biasanya di akhir, khususnya di bulan Ramadan, membaca asyhadu alla ilaha dan sampai akhir. Yang insyaallah syarah hadis itu akan kami bacakan di esok hari Ahad. Kebetulan majlis hadis tentang kenapa kita membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu afwa fa'fu anna. Itu gabungan dua hadis, yang pertama riwayat daripada Salman Al-Farisi, yang kedua riwayat dari Siti Aisyah. Maka nanti biasakan, perbanyaklah ibu di bulan Ramadan itu membaca doa yang biasanya kita baca di akhir majlis di bulan Ramadan, yaitu sepanjang Ramadan perbanyaklah membaca doa asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir. Dan insyaallah itu akan kita bahas pada pertemuan esok hari. Mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah berikan kepada hati kami ketulusan keikhlasan ya Allah. Jauhkan kami dari riya ya Allah. Jauhkan hati kami dari riya ya Allah yang membakar amal kami, yang menghanguskan amal kami ya Allah. Engkau yang memiliki hati kami. Engkaulah dan Engkaulah yang bisa membersihkan hati kami, maka kami mohon bersihkan hati kami ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon siapapun yang telah berjuang di tempat ini, apakah berjuang dengan hartanya atau berjuang dengan tenaganya atau berjuang dengan pikirannya atau panjatan doa di tengah malam ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Sungguh kami tidak rela jika mereka yang berjuang di tempat ini amal mereka tidak Engkau terima ya Allah. Kami tidak rela. Kami ingin amal mereka Engkau terima dan Engkau muliakan mereka di akhirat nanti dan muliakan mereka di dunia. Berikan keberkahan hidup mereka di dunia, karena mereka di dunia telah beramal baik, berbuat baik ya Allah. Dan jadikanlah kami semua adalah orang-orang ikhlas. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat-tempat ini orang-orang yang tulus dan ikhlas. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas, dan berikan kepada kami semua keikhlasan. Dan jadikanlah kami mereka-mereka itu ya Allah. Kami mohon kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuangmu yang tulus, pejuang-pejuangmu yang berjuang karenamu ya Allah. Dan jadikanlah kami mereka itu ya Allah. Tempat ini Engkau menyaksikan ya Allah, di mana-mana ada pekerjaan, di mana-mana ada upaya untuk mengembangkan dakwah kekasihmu Nabi Muhammad. Akan tapi ya Allah, kami mohon ya, jangan sampai ini semua ya Allah hanya bisa kami lihat di dunia. Kami ingin Engkau lihat kelak di akhirat. Dan kami mohon jadikan ulama kami ulama ahli ikhlas, para penghafal Quran kami para penghafal yang ikhlas, anak-anak kami para santri-santri yang ikhlas, dan guru-gurunya yang ikhlas, dan semuanya ikhlas, ikhlas, ikhlas. Dan kami mohon ya Allah, ampuni guru-guru kami semua ya Allah, dan ampuni orang tua kami ya Allah. Ampuni guru kami dan orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami ya Allah, dan saudara-saudara kami semua, ada Allah, anak-anak kami semua, murid-murid kami semua. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah, seperti telah Engkau mudahkan kami untuk memasuki tempat yang mulia. Kami mohon mudahkan untuk selanjutnya agar kami berada di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk mendapatkan kemuliaan, agar kami bisa bersama imamnya orang mulia kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah di surga kemuliaanmu ya Allah. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami kemudahan dalam segala urusan kami, yang sempit rezekinya lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, suami istri yang penuh kasih dan cinta karenamu, yang belum menikah mudahkan mereka mendapatkan pasangan ya Allah, pasangan yang koridoi yang menjadi sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon seperti Engkau pertemukan kami saat ini, kami ingin kelak bertemu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami, kami ingin Kau pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, jauh dari dengki dan dendam ya Allah. Dan siapapun yang mendengki kami dan mendendam kami dan memusuhi kami, kami mohon bersihkan hati mereka dan ampuni mereka. Dan kami mohon jika ada orang yang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat dolim kepada kami, kami mohon ya Allah ampuni mereka dan angkat derajat mereka dan berikan kepada mereka kesadaran dan jadikan mereka Allah hamba-hamba yang baik ya Allah. Dan kami tidak rela ya Allah jika mereka masuk neraka gara-gara itu semua ya Allah. Berkailah tempat ini ya Allah, berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah rumah kami, berkailah anak-anak kami, berkailah usaha kami, berkailah sawah kami, berkailah pasar kami, berkailah toko kami, berkailah kendaraan kami, berkailah kantor kami, berkailah ya Allah media dakwah kami, berkailah pesantren ini, berkailah masjid kami, berkailah madrasah kami, dan berkailah jalan-jalan kami, berkailah kendaraan kami, berkailah umur kami, berkailah ilmu kami, dan berkailah semua yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah, Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kelak kumpulkan kami bersama ahli Quran dan berikan kepada kami pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Mudahkan kami mengamalkan Al-Quran, jadikan akhlak kami akhlak Al-Quran. Dan berikan kepada kami kelak saat Kau cabut nyawa kami, lidah kami dengan Al-Quran, hati kami dengan Al-Quran ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kelak kami mohon ya Allah, saat Kau